Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hidup ini terrealisir dari beberapa pandangan. Hidup ini terrealisir dari beberapa pandangan. Pada setiap orang ada untuk menyalurkan kepentingannya. Ada yang memandang menurut nafsunya, maka apa yang disenangi dia hidup memenuhi nafsunya. Ada yang berfungsi menonjol akalnya, maka dia berhidup dengan menggunakan akalnya. Ada yang berfungsi pedoman, suatu pedoman. Kalau kita disebut agama mungkin beda-beda ya, tapi pedomannya macam-macam, 1001 macam pedoman. Tapi kita kalau Islam istilah pedoman, kita akan bekerja menurut pedoman. Ada yang hidup kenyataan, dia akan berkreativitas sesuai kenyataan. Jadi orang hidup ini berfungsi tenaga pikiran dan ilmunya itu untuk menyalurkan tadi keinginan nafsunya, kehendak akalnya atau pedomannya dan kepentingan hidupnya secara keseluruhan. Bagi orang beriman, yang paling mahal hidup ini apa? Bagi orang beriman, kalau istilahnya tadi berdasarkan nafsu, itu orang kafir bisa, bahkan binatang pun berdasarkan nafsunya dia bisa bekerja. Berdasarkan akal, binatang nggak bisa, tapi orang kafir bisa. Kalau kita ya, kalau berakal ya bisa juga, tapi belum bermutu tinggi kan. Tapi kalau berdasarkan pedoman, bukan berdasarkan itu tadi, maka dia punya nilai. Tapi nilai ini diterima Allah atau tidak, itu masih tanda tanya. Tapi punya nilai kalau berdasarkan pedoman. Tapi belum tentu nilai itu dibenarkan atau tidak dibenarkan, diterima atau tidak diterima, belum tentu. Tapi masalahnya nilainya lebih tinggi pedoman. Terus, yang paling mahal dari seluruh kegiatan ini, apakah kegiatannya atau kenyataannya? Nah, kadang-kadang kegiatan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang kenyataan itu menunjukkan bukti kegiatan. Bayangkan kehidupan ini kan, kadang-kadang kenyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya apa, pedoman dengan nanti tadi, dari kegiatan. Kenyataan itu tidak sesuai dengan kegiatan. Tapi kadang-kadang justru kenyataan itu adalah bukti kegiatan. Bisa dipahami kan ya. Terus yang mahal itu kegiatannya atau kenyataannya? Kegiatannya kan. Nah, bukan kenyataannya. Kalau gitu, kalau kita tadi tidak pedomannya adalah nafsu dan akal, pedomannya adalah tuntunan, berarti kegiatan ini harus disesuaikan dengan tuntunan. Tapi tidak, Sabtu tidak cocok, akal tidak cocok. Bagaimana? Masa ya, anak disuruh sembelih ekor. Kan? Maka keputusannya, kesimpulannya, orang beriman itu harus mampu memaksa dirinya memenuhi tuntunan. Harus, kesimpulannya dari cerita tadi, bahwa orang beriman itu harus mampu memaksa dirinya untuk memenuhi tuntunan. Apa dia cocok dengan akalnya, apa enggak cocok dengan nafsunya, apa, pokoknya harus mampu memaksa dirinya untuk memenuhi tuntunan. Kita melihat orang Islam di Indonesia ini pada umumnya di rumah tangga itu penghormatan sesama pada umumnya di negeri kita ini bukan tuntunan, kenyataan. Kalau orang yang datangnya berpangkat dihormati, apa dia orang salah, apa dia tidak salah, nggak ada urusan lah. Pokoknya kalau berpangkat dihormati, kenyataannya orang berpangkat dihormati. Kalau petani datang tidak hormati, padahal tuntunannya orang beriman pada para Allah dan yaumul akhir harus ikram itu. Makan yaumul akhir paling keren deh, defahu. Karena yang datang orang miskin tidak dihormati. Kalau yang datang ini orang kaya dihormati. Jadi tuntunannya lewat yang menjadi pandangan kenyataan. Nah, disinilah ada suatu kekuatan iman yang harus mampu memaksa dirinya orang itu, memaksa dirinya bukan dipaksa orang untuk memenuhi tuntunan lebih utama daripada kepentingan, daripada perhitungan-perhitungan segala macamnya. Tuntunan harus lebih depan. Sehingga rugi pun kalau tuntunan yang di depan, maka dia disebut beruntung. Sehingga orang perang pun, kata Allah itu, karena kamu tunggu dua di antara keuntungan. Menang atau kalah, menang di akhirat. Tidak ada ruginya orang beriman itu kan. Berarti orang beriman itu apabila memenuhi tuntunan, tidak pernah dia rugi. Karena kenyataan bukan merupakan acuan hidupnya. Karena apa? Kenyataan belum tentu sesuai dengan kegiatan. Kadang-kadang kenyataan adalah bukti kegiatan. Jadi belum tentu. Tapi kalau tuntunan, jelas. Maka yang paling mahal dalam hidup ini apa? Yang paling mahal dari seluruh yang ada ini. Kalau dunia istilah yang paling berharga kesehatan. Yang paling mahal di dunia ini kan kesehatan di dunia tapi. Tapi kalau orang beriman yang paling mahal apa? Kalau manusia hidup makhluk ini yang paling mahal kesehatan. Kita capek cari duit, umpama cari dunia itu 50-60 tahun, begitu kita sakit, semua yang kita capek itu untuk sembuh habis juga enggak apa-apa. Yang 60 tahun kita cari itu habis semuanya, yang penting kita bisa sehat. Mau kita saking mahalnya kesehatan. Tetapi sebagai orang beriman itu sebagai umum lah manusia ya, dalam arti keduniaan. Tapi kalau dapat beriman, apa yang paling mahal? Nah, karena tuntunan tadi yang paling mahal adalah pahala. Yang paling mahal adalah pahala, bukan tuntunan itu sendiri. Tuntunan kita disuruh perang nggak mahal, tapi kalau ada pahalanya itu yang mahal. Sebab hanya dengan pahala kita masuk surga, bukan dengan perang masuk surga, dengan sholat masuk surga enggak, dengan uang banyak masuk surga enggak, dengan hebat pangkat tinggi enggak ada guna-gunanya semua. Yang paling mahal adalah pahala. Tidak ada yang lebih mahal dari pahala, dan tidak ada orang masuk surga selain dengan pahala, bukan dengan perang. Bukan dengan sholat masuk surga, dengan pahala. Jadi kalau gitu nilai amalnya tidak ada apa-apanya. Kalau nggak dapat pahala, tidak ada guna-gunanya. Saya ini ngomong ini kalau tidak dapat pahala, tidak ada guna-gunanya. Umpama dipuji lah orang sedunia, tidak ada guna-gunanya, nggak ada pahalanya. Jadi yang paling mahal hidup ini ternyata pahala. Dan orang masuk surga itu enggak orang hafal Quran, hafal hadis, orang pintar, orang enggak. Orang yang berat pahalanya. Jadi betul-betul yang tidak ada lawannya lagi. Ya walah, karena itu kalau kita berbuat ini, pertanyaannya ada pahalanya enggak? Bukan sukses apa tidak, enggak ada urusan. Ada pahalanya enggak? Kalau enggak usah lah, capek-capek. Ada pahalanya? Ada, lanjut. Kalau nggak ada pahalanya, nggak usah, capek doang. Dan inilah setan itu tidak suka kalau kita cari pahala itu. Sudah cari pahala, nggak ketok itu cari-cari pahala. Tinggal zaman, kata setan kan. Udah mikirin itu kerjaan kamu itu sukses apa tidak. Nggak usah mikirin pahala-pahala lah, itu nggak kelihatan itu urusan. Kata orang Jawa itu urusan buri. Itu bagian belakang nanti itu mah. Nah itu setan. Dan ini paling penting. Sebab orang sholat saja kalau tidak ada pahala malah neraka. Maka apalagi minum, apalagi makan, apalagi bergaul, berkebun, bertani, berdagang, ada nggak pahalanya? Buka pasar. Nah, pahala itu tidak bisa diharapkan selain daripada restu dari Allah. Selain daripada restu dari Allah, tidak bisa diharapkan pahala dari siapapun, dari nenek moyang nggak bisa, dari nabi kita nggak bisa. Hanya mutlak dari Allah, dari Allah pahala itu. Coba kita renungkan, iya ya. Pahala itu kita menerima dari siapa? Dari nabi-nabi nggak bisa. Nabi-nabi aja cari pahala. Nabi masuk surga itu karena ada pahalanya banyak kalau beliau. Dari siapa? Dari Allah. Pahala itu dari Allah. Nah, maka tanda orang dapat pahala kalau dia minta kepada Allah. Kalau dia kepada gendruwo nggak dapat pahala. Kan ada orang gendruwo jadi Tuhan ini. Nggak dapat. Dia kepada Allah yang punya surga itu. Jadi kalau mintanya kepada Allah, kalau minta kepada Allah mesti dia, ya kalau dia nggak minta tahu juga Allah, seperti dia tahu juga. Kita ke pasar tidak minta pahala dari Allah, katanya Allah, dia ke pasar dan minta pahala dari itu, mesti Allah tahu. Seperti saya nyepot ubi ke pasar tuh, dapat pahala nggak? Allah tahu, dia nyepot istrinya ke pasar, dia tidak mengharapkan aku balas, kata Allah. Tapi kalau ada, dia nyebut istrinya ke pasar, mengharapkan aku balas. Dibalas sama Allah. Ya seperti yang kita tahu itu. Ini sering saya ulang-ulangi sebab ini kesehatan mau berhenti-henti ini, di bidang ini. Kalau bidang kerja, setan didorong kita. Kalau kita bertani, iya bagus bertani itu, biar hasilnya banyak, kamu harus pupuk, harus cari modal. Pokoknya desak kita untuk kepentingan bertani, supaya hebat tani kita. Tapi jangan ingat pahala itu. Ingatnya hasilnya. Jadi kata Allah, capek-capek dan jangkol. Tidak mengharapkan pahala dari kita tahu. Padahal itu yang paling mahal. Ini Masya Allah. Maka saya kadang-kadang naik kendaraan itu, di tengah jalan saya ulangi lagi. Kalau kurang mantap dan berdaya kerja, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Kadang-kadang di tengah jalan itu saya ulangi lagi. Kurangnya setan itu. Suka gitu setan itu. Ya kalau kita lupa, itulah sukses setan. Allah juga ngerti, dia naik kendaraan. Enggak minta aku balas, kata Allah. Seperti kita tahu itu lah. Kalau kita minta, tahu juga kita kan. Katanya Allah, dia minta aku balas naik kendaraan. Dibalas, enggak mungkin Allah enggak balas. Oh Allah itu maha adil, maha bijak, maha segala macam. Nah inilah ketekoran hidup. Maka kalau dipikir-pikir, sedikit yang masuk surga, ada sudah benar. Allah sudah bilang sedikit yang masuk surga, yang paling umat yang masuk neraka. Nah kita mau yang sedikit itu yang banyak, kata. Nah inilah problem yang senantiasa kita hadapi di setiap saatnya, bukan di setiap hari. Di setiap saat inilah yang harus kita hadapi. Sampai neken-neken, nyentempel-nyentempel itu, ingat nggak ada pahalanya nggak? Jadi yang penting kan ada pahalanya. Lumayan pahala itu, nggak ada yang lebih mahal dari pahala. Nggak bisa masuk surga itu selain dengan kalimat sakulat mawazinuhu bahwa bi isatirja khofat mawazinuhu, pahalanya ringan, cilaka. Itu sudah kesimpulan, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau sudah begini, kalau mau banyak, kalau begitu kan indahnya hidup ya. Gak ada lagi orang benci sama siapa, gak ada pahalanya benci sama orang. Cuma pening kepala, pahalanya gak ada. Mendingan doain orang yang kita benci itu mudah-mudahan sadar, mudah jadi orang baik, dapat pahalanya. Orang itu mau ke neraka juga, kita udah dapat pahalanya, udah untung kan. Jadi orang beriman itu jiwanya besar, gak benci-benci sama orang dia. Enggak anti-anti, pokoknya orang salah kalau bisa diingatkan dapat pahalanya, kalau enggak ya dah urusan dia, enggak ada urusan kecepin, enggak ada guna-gunanya mikir-mikirin jeleknya orang, enggak ada guna-gunanya. Gunanya apa? Enggak ada. Oh, karena kita benci sama jeleknya orang itu, maka orang itu dapat hidayah. Mana? Enggak ada hubungannya. Mendingan kita doain. Ya. Jadi kalau kita mikirkan kerjaan kita dapat pahala itu memang seperti saya yang pernah saya ceritakan tuh. Oh, itu Pak Mansur masih ingat saya, Pak Mansur itu di mana kali orang itu, orang Palembang. Wih, itu dia istrinya ngomel 3 hari karena ayamnya hilang. Dibiarin aja, asal masuk ayamnya ngomel. Begitu besok pagi buka kandangnya ngomel. 3 hari dia. Saya itu disengaja diharapkan oleh Pak Mansur itu ke rumah dia. Rupanya cerita cuma itu aja. 3 hari, sudah 3 hari istrinya dipanggil. Kamu ngomel terus 3 hari ini, pagi sore. Oh ya, habis kali. Nanti dulu katanya, kita janjian dulu. Kalau saya ngomong, kamu diam. Nanti kalau saya tanya, kamu jawab. Tapi kalau saya enggak tanya, jangan ngomong. Bagaimana? Oh ya, sudah. Nah, saya dengar kamu itu 3 hari, pagi sore, sudah 3 hari ini ngomel terus. Nyaci maki orang. Ya habis katanya, nanti dulu jangan dijawab. Dengar dulu. Itu... Nah, 3 hari itu ngaci maki orang, kamu kenal orangnya? Jawab, ya tidak kenal. Kamu tahu malingnya? Ya enggak tahu. Yang kamu omel itu maling kan? Oh iya. Oh iya, ini sudah, jawab aja, enggak usah di komentar. Sudah kan, ini mau dapat ilmu ini. Sudah. Terus, kira-kira kamu bilang, patah lah kaki orang itu. Bukan ajar pencuri itu, kenal enggak apa enggak. Dosa belum tentu juga lah, enggak usah lah, barangkali enggak dosa, tapi dapat pahala enggak? Kata Pak Mansur, itu tahun 67. Tahun 67 ini cerita, 40 tahun lewat ya? 66 ke sini, 1 tahun di sini, ketemu orang namanya Pak Mansur itu. Dan itu sekali ketemu sampai sekarang belum ketemu lagi. Ceritanya itu, kamu dapat dosa belum tentulah, saya bilang. Ya, namanya kamu gak berdosa, ya bayu gak bisa dosa lah. Tapi kamu, waalaikumsalam. Tapi kamu dapat pahala gak? Nyaci maki orang, kamu benci, kira-kira. Ya enggak, kata tidak dapat. Ya makanya, sekarang 3 hari kamu... 3 hari kamu sudah ngomel, ayamnya kembali gak? Ayamnya hilang, jago yang hilang. Ada jago yang pokoknya indah, dia senang betul bapaknya ayam itu. Satu-satunya jago itu. Hilang, nah itu. Itu yang buat dia ngomel. Kira-kira jagonya kembali. Ya enggak, sudah dipotong. Kamu enggak dapat pahala, ngomelin orang, jagonya juga enggak. Jadi gunanya apa? Kamu sakit hati sendiri kan? Iya, kata dia. Jadi, coba kamu bilang, ya Allah, mudah-mudahan yang maling tadi itu, sudahlah saya anggap sedekah untuk dia. Mudah-mudahan dia tobat, tidak maling orang lain lagi. Itulah terakhir dia maling, sehingga menjadi orang yang bertobat dia. Tidak pun dia bertobat, kamu sudah dapat pahala. Apalagi dia bertobat lagi, dapat bonusnya lagi. Kamu dengar doa kamu. Kamu pilih mana? Yalah saya ikhlas lah menurut cerita ini. Sudah katanya. Sudah hampir setahun kemudian. 6-7 bulan, setengah tahun belum. Pokoknya sudah. Saya panggil ibunya, ada ibunya di situ, di rumah itu. Saya panggil ibunya. Saya sengaja pergi ke kandang itu, buka kandang. Ibu, mari kita buka, saya mau ikut buka kandang ayam lah. Ya sudah, ikut sama-sama. Ayam yang dulu itu, kembali enggak, Ibu? Mana? Lah itu kan, 1, 2, ada tiga ekor. Kata. Seperti itu, kata. Cuma masih kecil. Iya, ya. Nah, itu kan diganti Allah itu. Kata. Kembali katanya, bukan yang tapi ya seperti itu warnanya, apanya katanya seperti itu, cuman belum besar betul. Berapa ini lama kemudian? Iya ya, alhamdulillah. Jadi saya dapat ilmu itu tahun 67. Saya ngajar di pondok. Sudah. Nana ngajar besok pakai pakaian putih-putih, celana putih, baju putih, namanya pondok, mau ya mau apa? Apa istilahnya itu? Upacara. Upacara, upacara di pondok Matawan Luar situ di Gunung Mas itu. Kira-kira mungkin setengah tahun atau setahun kemudian ya, saya di pondok itu mengadakan upacara awal tahun apa akhir tahun lupa sudah peristiwa. Tapi acara itu saya ingat. Saya menentukan harus pakai putih-putih. Istilahnya pondok kan. Saya punya celana putih satu-satunya. Saya punya teman Ustaz Azin Bedoy orang Semarang. Azin, Pak Azin, ini ya putih-putih ya. Ya, setuju. Putih-putih besok muka sama murid semua putih-putih termasuk guru Ustaz-Ustaznya. Tahu-tahu sore-sore itu kan besok pagi nih saya siap-siapan, waduh, celana putih saya hilang, lupa di mana, waduh bagaimana, udah malam, mau minjam kemana, saya punya celana putih nggak? Ya saya punya satu katanya, celana putih cepat kotor, celana itu umurnya ya begini-begini, dia hitam yang biru, ya putih itu sengaja-sengaja satu aja. Waduh, saya bagaimana besok pagi, wong saya ngumumkannya nggak enak amat. Ya bang kali apa ya cari-cari dulu lah. Ya sudah mau tidur kan? Ya sudah tidur bagaimana besok lah. Malam-malam kan? Tidur. Terus pagi bangun. Ya tapi ingat tadi Pak Mansur tadi datang. Pak Mansurnya cerita Pak Mansur tadi kan. Ya Allah, sebelah orang itu dipakai celana itu untuk ibadah lah, jangan sampai untuk berbuat maksiat. Pokoknya baik-baik lah. Om, kita nggak doa jelek juga dia nggak datang kan? Percuma kan? Kita jengkel, udah rugi, udah jengkel kan rugi toh. Pahala nggak dapat, mendingan cari pahala kan? Pahala itu mahal. Tadi itu pahala mahal ya. Sudah. Subuh-subuh, bisa kata, itu celana. Ustaz di situ kan, loh, kok ada di situ? Di jendela terbuka ada di situ, di depannya. Loh, kok di situ? Ya Ustaz, itu saya taruh di situ semalam kan, kan mau subuh sebelum subuh itu, kan Ustaz buka, suruh saya taruh di sini, ya saya taruh di situ kan. Loh, kok ditaruh di situ? Ya kan Ustaz yang ngomong suruh taruh di sini, ya saya taruh di situ. Di depan jendela. Alhamdulillah tuh. Indahnya orang cari pahala itu. Itu terjadi. Jadi bagaimana mau diresonisasikan itu kan? Hanya dengan tuntunan, iya begitu indahnya orang yang mencari pahala. Maka saya bilang tadi, yang paling mahal itu segala macam punya taan yang ada dari akal, dari nafsu, dari kegiatan, tenaga, pikir, semuanya. Yang paling mahal itu pahala dan itu yang kita cari dan artinya tuntunan tapi itu dengan kesadaran tidak boleh otomatis sebab tidak di kita adanya tuntunan itu di luar nafsu dan akal kita adanya tuntunan itu masuk diterima lewat akal sehat masuk ke hati kalau nggak masuk di luar dia tuntunannya kalau masuk dapat maka tidak boleh otomatis, dia sengaja, sadar, dan disengaja. Syaratnya itu. Kalau otomatis nggak bisa. Asal sholat berarti pasti dapat pahala, nggak bisa. Sadar, sengaja. Nah. Tidak terpaksa, tapi dipaksa oleh diri sendiri, boleh. Dan itu tanda kesadaran. Tanda puncaknya kesadaran orang itu kalau dia paksa dirinya. Untuk memenuhi tuntunan, berarti tuntunan itu di atas dirinya. Sehingga dia paksa dirinya kan. Berarti tuntunan itu lebih tinggi dari dia. Tapi kalau dipaksa orang enggak, berarti orang yang lebih tinggi dari dia. Enggak diterima. Sebab bukan tuntunan yang tinggi, tapi orang. Tapi kalau tuntunan, nah dia memaksa diri. Tuntunannya begini, saya enggak setuju, tapi tuntunannya begini, sudah sampai nonton. Nah itu orang sadar namanya. Maka semena otona itu kalau cocok, ya semua orang bisa. Yang nggak cocok itu. Kebanyakan orang beriman ini kalau cocok serius. Kalau nggak cocok nggak serius. Padahal di situ letak nilainya. Kalau enggak cocok, waduh, malas selesai. Enggak cocok. Padahal pahalanya di situ. Jadi di sini tidak ada cocok-cocokan. Yang ada itu tentu tuntunannya bagaimana. Nah, maka sedikit yang masuk surga katanya Allah, yang banyak nyemplung ke neraka. Nah, itu harus lewat ke sana, saudara. Ah, itulah pembukaan kita menjadi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemampuan. Sebab kalau tanpa bantuan Allah, ya karena budua, ya karena setain. Kalau tidak setain pada Allah, minta tolong sama Allah, tidak bisa. Kalau tidak budua, setain pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Allah, mendapatkan rahmatnya. Untuk punya kemampuan dan kesiapan lahir batin, untuk beramal demi mendapatkan balasan Allah. Sehingga dimudahkan kiranya kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah, dan kita tergolong hamba di dunia akhirat. Amin. Nah, demikian waktu kalau ada astagfirullah di waktu sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.